Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi ada cerita tentang sepasang kekasih dua sejoli, iki ya. Jenengan nek sing lanang gentong, sing wadon gandum. Gentong wadah gandum. Nah, nang desa iki nang desa ceritane Kang, janang desa temenan iki jan desa pisan mudane sing jenenge gentong sing lanang kuwi anggar apel maring omahe si gandum. Anggone apa jajal? Sarung. Tiliki kayang apa? Kayang apa? Tiliki. Mas, Mas Gentong, jajal untuk ngomong sedela karo Rika lah. Kepengin banget tapi-tapi karena ten nyong karo Rika. Dan apa? Nyong tuh udah dipacar Rika wisana rong tahun. Loh terus? Kebangetan banget Rika yakin mas. Loh kebangetan yang apa? Hah? Masa gak ada rong tahun pacaran, babar penutas, buru-buru cilok lah. Kerupuk, baik kerupuk, sirgane satu perak. Babar blas itu orang tau ngapain karo nyong mas. Nyongnya sebagai seorang wanita, merasa ingin diperhatikan loh mas. Biar kata mama saya tekamari gue nyong, apel, gak bawa pit unta, sandal-sandal teklek. Orang papanya orang papa, nyong jangan terima banget. Tapi mau sekali-kali gak apa loh mas, angane bermalam minggu selama rong tahun. Anggar apel, jangan kamu nganten banget Rika Jakin. Kamu nganten ke priwe. Maka cubung balik kapotan. Wah, maksudnya nyorong gak apa-apa ibu, maka teh balinnya gede, kurang-kurang. Udah kayak gue. Ye, sayangku, manisku, bidadariku, blekiku. Setiap aku datang ke rumahmu, aku membawa hatiku. Aku membawa jiwaku. Aku membawa dadaku. Aku membawa cintaku. Aku membawa kasih dan sayangku, oh bidadariku. Buat apa aku ke tempatmu gawa duren? Gua ngapa? Apa artinya? Nyemarin gua mau apel gawa beras, rong kilo. Buat apa? Gak ada artinya kalau semua yang aku bawa itu ternyata utang, bok. Kurangnya daripada utang. Mending harus gak bawa apa-apa. Anjir mati nih. Oh, dia pacar-pacar kentil. Disindir orang pasak. Dia mau langsung. Malah jawabannya kayak gendung. Kau maning Rika jajal jalan rong tahun tengah maring gue nenyong ben malam minggu gue sarungan, bay sarungan, gue. Kemarin cis cicik lo kan, kemarin ganteng cicik lo mas, mas gentong. Mau katok jin, mau katok setan, apa mau katok gedarmo, ay gue lo. Gane benapel sarungan, bay maksud apa, kang? Main kepenak. Lah kepenak apa? Kepenak oleh udar-udar, ah sore. Kepenak ini nenyong, gong ambune sarungnya Rika bay kayak pakai bosok, kayak apa ngerti udari. Orang doyan. Kowe pisan maning mas, tapi ini ya. Jadi kowe malam minggu ngarep teka mari umay nyong anggo sarung. Rika ore isa teka ngene. Temenan, ore isa teka ngene temenan. Umay tak tembok na nyong main nukon Rika ore isa melebu. Oh, jadi masalah sarung ya sih, nek. Ya sarung, mau Rika teka ngene sarungan. Boy, isi nyong orang tangga nek. Depat sarelek kaya kue. Lu ngapel kaya nuar perunda, boy. Katokan, jisil katokan kerjali lah. Oh, jadi nyong katokan. Katokan. Ya wis, ini baik lah. Oke, kanan diripit, aja apa-apa, gawe padu, nyejal. Selama ini bisanya nyong anggar apel kue nganggo sarung. Orang nalia, mbok ayo, orang nalia sayangku. Kue masalahnya nyong kecilik bentuk katok, mesti ora tau medang. Dadi nek nyong bebek, nyong males anggar kentuk katok, maring wagean, maring paingan. Masalahnya kue katok orang pada medang na nyong, orang nalia cocok. Ya gawe dewek ya. Gawet-gawet jajal. Jahit-jahitnya, sepiran orang yang jahit jahitnya. Ya wis, nyong akan menyanggupi permintaan kamu. Nyong esok atuk bahan, gue gawet katok, jahitnya nyong. Karpekwe nyong kan gak katok dawa apa katok cendek? Ya katok dawa ya. Oke, siki nyong adbali nyong. Kira-kira nyong uli ngambung kue pura jajal. Apa? Lepi mikir, kira-kira nyong uli ngambung kue pura sebelum nyong balik. Rika, harap ngambung nyong. Acang asik. Nah, gelem yang anak kemari buritan, mari kandang wedus, nyambungi wedus. Kandang wedusnya dileboni. Karo wedus-wedus sembarang dileboni yang ngono anak los. Sudah. Balik. Assalamualaikum. Cintaku, bidadariku, oh manisku, oh cintaku, oh. Permisi Riku, keluarlah kau dari dalam kandang. Aku sudah datang untukmu, ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gentrong, istirahat aja, Mas. Ya, Fidya, kasih ya. Kasih gundulmu. Jam pira, ge? Jam setengah-setengah, ge. Dilapain yang ini, dong. Setengah jam baik, ya. Iya, harus khawatir lah. Loh. Kau jadi sarungan manding? Minggu-minggunya wis ngomong, Mas. Minggu-minggunya wis ngomong. Manding-manding ada harap ngapain aja sarungan. Katokan, isin di dalam tanggane, Mas. Jangan orang mudang teman di kandangnya ketika. Wah, kamu jangan terpengaruh dengan mata penglihatanmu. Meskipun nyong nganggo sarung, tapi jerone nyong nganggo katok anyar. Apa yang dilang? Katok anyar yang apa? Jetna, Pak. Wis, nyong jetna. Tuku bahan 2 meter, gue gawe katok karo tengah meter, bahannya lebih setengah meter. Aduh gue kayak benderan aku apa, aku 17-an ngesuk. Pak! Ya wis, siki pengen berura karo kanyara nyong. Pengen, jajal nyong pengen ngerti kayak apa potongan dari kanger. Nganggo katok celana panjang, mandan keton bong ngapuran jajal, Rika jajal. Buka sarungnya! Senang banget tenang, aja khawatir. Wah, lihatlah gadisku, inilah celana baruku. Wing! Loh, gue tawa temen gue, Mas. Gue tawa temen, eh. Wah, iya. Jenengane bet celana panjang ya dawa. Nang omah sih ana setengah meter mana. Oke, Mas, ada. Mas, Jan. Sarungnya di dunamani ya, Jal. Gue tawa banget gue. Lambreh. Loh, kepriwe wong jenengane bakal tok dawa kan, ne? Ya dawa ya jenengane bet celana panjang kan, ne, lah, Jan. Oke, Mas, kandane depet gue tetep sarunge. Wajitannya si dapa gue untuk katoke gue Rika. Orang katokan. Cepetan gak kayak gitu tutup mas sarungnya mandeng. Batin gleber. Walah. Oh sudah ya kenal. Katoknya sih ketinggalan lengkap kus. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.